Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون جمع صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di malam Senin yang keempat di bulan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang besar. Di antaranya adalah semakin dekatnya kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang agung yang kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjadikan bulan tersebut nanti betul-betul memberikan barokah kepada kita, memberikan kepada kita taufik untuk bisa mendulang pahala dengan adanya bulan Ramadan nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini, pembahasan kita tidaklah mengenai seputar siam ataupun keutamaan bulan Syaban dan yang lainnya, karena kita memandang itu sudah dibahas kemarin dalam pekan yang lalu oleh beliau Al-Ustaz Ibrahim Abu Kaisa hafizahullah. Di sore hari ini kita masih meneruskan pembahasan kita terkait dengan kitab Sab'ul Mubiqat, 7 dosa besar yang menghancurkan. Setelah selesai dari pembahasan dosa yang keempat, yakni memakan harta riba, maka kita masuk pada dosa yang kelima, yang merupakan dosa-dosa besar yang paling besar. Di halaman yang ke-38 dari risalah yang ada pada kita, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis yakni Ibnul Jauzi rahimahullah, al-kabiratul khamisah, dosa besar yang kelima adalah aklu malil yatim zulma, memakan harta anak yatim secara zalim. Ini merupakan dosa besar, seorang memakan harta milik anak yatim secara zalim. Siapakah anak yatim? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang ketiga halaman 79. Beliau menyatakan, wal yatimu huwa shaghir, alladhi mata abuhu qabla bulughihi, yang namanya anak yatim adalah as-shaghir, anak yang masih kecil, yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum sampai usia baligh. Anak kecil yang meninggal bapaknya sebelum dia sampai usia baligh atau sebelum baligh. Sawa'un kana dzakaron au unsa, sama saja apakah mereka anak tersebut laki-laki ataupun perempuan. Siapapun yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum baligh, maka dia disebut sebagai anak yatim. Inilah yang benar dalam pengertian syariat. Yang harus kita perhatikan di sini adalah yang meninggal adalah bapaknya. Kata beliau, beliau tegaskan, wala ibrata biwafatil tidaklah yang menjadi patokan sebagai anak yatim tatkala ibunya meninggal. Jadi kalau yang meninggal ibunya bukanlah anak yatim, walaupun dia masih dalam masa pesusuan, bukan anak yatim. Namun anak yatim adalah yang meninggal bapaknya sebelum sampai pada masa baligh. Ini adalah anak yatim. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini mentanbih kepada kita, yakni annal yatim, yakni bahwasanya anak yatim huwa shaghirul ladzi mata abuhu qabla bulughihi wa in kana lahu ummun. Anak yatim hanyalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum masa baligh, walaupun ibunya masih ada. Wa amma man mata ummuhu wa abuhu mawjudun falaysa biyatim. Kata beliau, adapun seandainya yang meninggal adalah ibunya dan bapaknya masih ada, maka tidaklah dikatakan sebagai anak yatim. Khilafan lima yafhumuhu awamun nas, berbeda dengan yang dipahami keumuman manusia. Manusia secara umum yang meninggal bapak atau ibunya sudah yatim atau yatim piatu. Tidak, yang namanya anak yatim adalah yang meninggal bapaknya. Nah, ini meluruskan pengertian kita mengerti mengenai memakan harta anak yatim. Karena ini yang termasuk dosa besar. Kenapa kok dikatakan anak yang meninggal bapaknya dikatakan anak yang yatim? Wa yusamma yatiman liyatmuhu liyatmuhu. Dikatakan yatim dikarenakan bersendirian dia, tidak ada yang mengayomi. Seorang ibu pengayomannya lebih lemah daripada seorang bapak. Sehingga wal yatim wal yatmuhu wal infirad liana shaghir infarada min kasibin. Dikarenakan anak yang yatim, dikarenakan bersendirian tidak ada yang mengayomi karena dia belum mampu untuk berusaha menghidupi diri sendiri. Berarti dengan demikian, seandainya ada orang meninggal bapaknya, usianya 20 tahun anak tersebut, anak yatim bukan? Bukan anak yatim, ya. Jadi jangan mengatakan saya sudah yatim, bapak saya meninggal kemarin, yang ngomong saya. Usianya sudah kepala tiga, berarti bukan anak yatim. Namun kalau anak tersebut masih 11 tahun, 12 tahun, ini dikatakan sebagai anak yatim kalau yang meninggal adalah bapaknya. Adapun kalau ibunya bukan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini termasuk dosa besar adalah orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Pertanyaan, apa mungkin tadi dikatakan anak yatim karena belum bisa menghidupi diri sendiri? Apa mungkin dia memiliki harta? Kok bisa dikatakan memakan harta anak yatim? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya harta adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki bagi hambanya, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan sumber perolehan harta diterangkan para ulama dari beberapa sumber. Di antaranya min kasbil yadi. Yang pertama karena usaha sendiri. Hasil usaha. Apakah dia bekerja sebagai karyawan, pegawai, ataukah dia pengusaha swasta, ataukah dia bekerja sebagai petani dan sebagainya. Maka ini merupakan harta yang terbaik untuk dia makan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna atyaba ma yat'umu min kasbil yadi atau ma ya'kul min kasbil yadi." Sesungguhnya makanan yang terbaik yang dia makan adalah hasil usaha sendiri. Yang dia cari dengan hasil rezeki yang dia raih dengan pekerjaan yang dia lakukan. Fa inna Dawud alaihi salam ya'kulu min kasbi yadihi. Maka sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri. Ini hasil rezeki yang pertama atau harta yang bisa diperoleh sumbernya dengan cara usaha. Dan di sana disebutkan para ulama sumber-sumber rezeki yang lain. Bisa jadi min sodakoh, dari harta sodakoh. Orang tersebut miskin, berhak mendapatkan sodakoh atau zakat, maka itu juga harta miliknya dia. Atau minal hibati wal hadiah, pemberian ataupun hadiah yang diberikan kepada dia. Karena orang cinta kepada dia, suka bukan karena dia miskin, saya senang memberikan sesuatu kepada Anda. Maka ini juga rezeki bagi dia. Nah, atau juga di samping itu minal warasah, dari harta waris. Harta waris. Inilah harta. Sehingga memungkinkan bagi anak yatim memiliki harta. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain." Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 menyebutkan bagian waris bagi anak turun. Anak keturunan. Kalau orang tuanya meninggal, maka anaknya akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Nah, yang ayatnya panjang. Allah sebutkan, Allah mewasiatkan kepada kalian, kepada melalui atau tentang anak keturunan kalian. Dimana kalau kalian meninggal, maka lidzakari mislu hadzil umsayain. Kalau engkau meninggalkan harta benda, maka anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat daripada anak perempuan. Berarti memungkinkan mereka memiliki harta. Walaupun masih bayi, berarti mereka memiliki harta. Yang harta ini, karena mereka belum lagi dewasa dan belum lagi bisa mengelola harta dengan baik, belum mursyid istilahnya, belum bagus di dalam mengelola harta, maka barakallahu fikum, harta ini tentunya ditahan, dijaga oleh orang yang dikatakan waliyul yatim, orang yang menjadi wali atau yang mengasuh, memelihara, bertanggung jawab atas anak yatim. Nah, lah disinilah pembahasannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memakan harta anak yatim, apakah harta itu diraih dengan sebab hadiah atau sedekah, ataukah harta yang dia miliki dengan sebab warisan dari orang tua, atau harta, kalau usaha jarang ya anak kecil punya usaha, artinya demikian, memungkinkan dia punya harta, maka yang seperti ini adalah harta miliknya anak yatim. Terus termasuk bagian dosa memakan harta anak yatim dengan cara zulma. dengan cara zalim. Apa maksud memakan? Maka apakah memakan dimakan atau bagaimana? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya didatangkan ibarah dengan bahasa memakan harta anak yatim. Maka beliau menyatakan di dalam tafsir surat An-Nisa, beliau menyatakan bahwasanya dikatakan dengan bahasa memakan. Maka kata beliau, innal ladzina ya'kulun, bahwasanya memakan di sini Allah datangkan dengan lafaz memakan. Memakan li'annahu a'ammu min wujuhil intifa. Yang dimaui dengan memakan adalah ai yutlifunaha, yaitu orang tersebut menghilangkan, menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara yang zalim. Lakinnahu ubbira bil akli, akan tetapi diungkapkan dengan bahasa memakan. Yang jelas orang tersebut menghilangkan harta anak yatim. Apakah dengan cara dia belikan makanan yang banyak, yang tidak ada faedahnya, yang dia akhirnya kenyang dengan harta tersebut, ini makna memakan. Atau dia gunakan harta tersebut untuk membeli segala keperluan dia, fasilitas dan seterusnya, bukan di luar hak anak yatim tersebut, bukan dari kebutuhan yang pokok dari anak yatim tadi, maka ini juga memakan harta anak yatim. Nah, ataukah dia menghilangkan, dia kelola, kemudian tidak dipelihara dan seterusnya hingga akhirnya habis dengan sebab keteledoran dia. Ini juga memakan harta anak yatim. Maksudnya itlaf, menghilangkan harta anak yatim. Disebutkan dengan memakan dikarenakan ini adalah a'am wujuhil intifa, yaitu memanfaatkan yang paling luas maknanya, memakan. Sehingga sering kalau orang ya biasanya beli makanan dan sebagainya untuk makan. Sehingga di sini dikatakan memakan harta anak yatim. Termasuk dosa besar memakan harta anak yatim, maknanya menghilangkan harta anak yatim. Nah, yang mungkin dia raih dari warisan orang tuanya, mungkin dia raih dari hadiah dari orang-orang yang cinta kepadanya, mungkin dia raih dari harta zakat dan sedekah karena dia dalam keadaan miskin sehingga berhak menerima harta, yaitu menerima zakat ataupun sedekah, ataupun dari yang lainnya. Kemudian dia makan dengan cara zulma, dengan cara zalim. Maka keluar dari kata zulma dengan cara zalim di sini adalah apa yang dimakan dengan cara hak. Dengan cara hak. Bagaimana bentuk memakan harta yatim dengan cara yang hak adalah misalnya orang tersebut tidak memiliki apa-apa. Kebetulan si wali yatim juga miskin. Sementara anak yatim ini sakit atau memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ketika itu. Kalau tidak dipenuhi, menjurus kepada kematian misalnya. Nah, maka dia ambil dari harta tersebut. Ya. Ini namanya hak. Difahami di sini? Artinya demikian. Jadi dipahami, bukan maknanya berarti dititipi harta anak yatim, besok kalau dikasihkan dalam keadaan gede, dititipi 10 juta, besok dikasihkan geluntungan 10 juta. Dilihat, kalau digunakannya cara yang hak, maka tidak mengapa. Bukan termasuk dosa besar. Yang dosa besar adalah dengan cara kezaliman, dengan cara zulma. Nah, seperti misalnya orang tersebut memakan untuk dia foya-foyakan, ini cara zalim. Atau untuk mengenyangkan diri dia sendiri atau memenuhi kebutuhan orang tersebut yang tidak ada kaitan dengan anak yatim tadi, maka ini cara yang zalim. Nah, dan betapa banyak yang demikian terjadi. Seorang orang tuanya ada seorang meninggal, meninggalkan anak. Tidak dihitung warisannya berapa bagi anaknya, hingga akhirnya digunakan karena subhanallah sudah tidak ada lagi yang mengawasi dan sebagainya, merasa ini adalah peninggalan. Termasuk mungkin ibunya. Sebagai misal, suami istri. Suami kaya, meninggal. Meninggalkan anak, laki-laki ataupun perempuan, maka mereka akan mendapatkan bagian waris. Istri juga ada bagian waris. Yang bagian waris hanyalah bagi istrinya, hanyalah 1/8 dari harta suami yang ditinggal. Nah, berarti di luar 1/8 ini bagian ahli waris yang lainnya. Nah, namun bukan cara hitungannya khusus ada. Bukan 1/8 langsung dibagi 8. Namun ada, dilihat siapa saja yang mewarisi. Di dalam pembahasan ilmu faraid, di sana nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Artinya di sini berarti sangat kecil bagian istri. Tiba-tiba karena suaminya sudah tidak ada, menganggap ini sudah dikelola oleh istri, anaknya masih kecil, maka dia dengan foya-foya. Nah, ini termasuk bentuk kezaliman. Difahami di sini bentuk kezaliman yang seperti ini. Dengan foya-foya hingga akhirnya tidak diperhatikan hak anak tersebut. Nah, ini banyak yang seperti ini. Tidaklah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini terjadi melainkan dengan sebab kebodohan dan jauhnya manusia dari tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mu'ridun, berpaling, ataupun juga mudayyi'un, mereka menyia-nyiakan belajar ilmu agama. Sehingga akhirnya terjatuh kepada perbuatan dosa. Padahal dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar, na'udzubillah. Sehingga di sini marilah mulai kita belajar. Bukan dalam rangka sekedar mencari urusan dunia, na'udzubillah yang seperti, namun dalam rangka memperbaiki diri kita, menjaga diri kita dari jilatan api neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bentuk yang merupakan dosa besar. Memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Dengan cara zalim. Maka dibawakan di sini beberapa dalil yang menerangkan bahwasanya memakan harta anak yatim ini merupakan dosa besar. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, Allah taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Allah taala berfirman, "Innal ladzina," sesungguhnya orang-orang yang sifat mereka ya'kuluna amwalal yatama, memakan harta anak yatim. Apa maknanya memakan? Menghilangkan dengan cara sia-sia. Yang di sini zulma, memakan harta anak yatim, menghabiskan harta anak yatim, menghilangkan sebagiannya harta anak yatim dengan cara zulma, kezaliman. Dengan cara kezaliman. Maka innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanyalah orang tersebut tidak lain, hanyalah memakan dalam perutnya ini, dimakan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan merasakan nanti siksaan neraka sa'ir. Na'udzubillah min dalik. Maka dikarenakan Allah taala mengancam mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, maka dari sini diistimbab, disimpulkan, diambil hukum oleh para ulama, termasuk kategori dosa besar. Karena sesuatu dikatakan dosa besar adalah apabila orang tersebut, naam, dia itu, sesuatu dikatakan dosa besar di menurut ahlul ilmi adalah ma fihi haddun fid dunya, sesuatu yang disebutkan penegakan hukumnya di dunia. Seperti mencuri, dipotong tangannya, berarti mencuri adalah dosa besar. Kalau sudah melewati rubuk dinar, seperempat dinar. Yang kedua, seperti zina, disebutkan hukumannya di dunia ar-rajam lil muhsan wal jild ala as-sayyib. Yani orang tersebut dirajam bagi orang yang pernah mengalami pernikahan yang sahih, atau dicambuk bagi mereka orang-orang yang berzina dalam keadaan masih gadis ataupun masih bujangan, belum pernah menikah dengan cara yang sahih. Maka dengan demikian zina adalah termasuk dosa besar. Dan itu tidak disebutkan dalam sab'ul mubiqat di sini. Nah, dan yang kemudian juga termasuk kategori dosa besar, aw wa'idin fil akhirah, atau Allah ancam nanti mendapatkan siksaan di akhirat, seperti di dalam ayat ini, orang yang memakan harta anak yatim, wasayaslauna sa'ira, mereka akan dijilat oleh api neraka sa'ir. Berarti kalau begitu dosa besar, karena diancam akan dijilat oleh api neraka sa'ir. Na'udzubillah min dalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat ini, ayat yang ke-10 surat An-Nisa, diambil faedah yang banyak, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat An-Nisa halaman yang ke-62 sampai dengan 63. Beliau menyatakan min fawaidil ayatil karimah, di antara faedah ayat ini yang pertama adalah wujubu riayati amwalil yatama, wajibnya kita menjaga dan memelihara harta milik anak-anak yatim. Menjaga dan memelihara harta milik anak-anak yatim. 6. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, tidak lain dia hanyalah memakan dalam perutnya api neraka. Artinya di sini mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti wajib bagi kita untuk tidak memakan harta anak yatim. Makna memakan tadi tidak menghilangkan, tidak menghancurkan, tidak menyia-nyiakan harta anak yatim, dijaga. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, anna wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di akhirat seperti ini. Sangat dekat. Menggabungkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya mereka akan menjadi orang yang didekatkan dengan Rasulullah di surga. Kalau yang menjaga, memelihara anak yatim. Nah, suatu amanah yang berat namun pahalanya juga besar. Nah, barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, annahu law akala malal yatimi bihaqq. Kalau seandainya orang tersebut memakan harta anak yatim dengan cara hak. Sudah jelaskan tadi ya, dengan cara hak, cara yang benar. Ini kebutuhan pokok anak tersebut. Makan, minum, pakaian, sandang, papan, pangan. Istilahnya demikian. Nah, dan kafil tadi memang tidak punya. Nah, seandainya demikian. Karena memungkinkan. Ternyata dititipakan baeh. Baeh ya nurkasa uripnya ya, hidupnya. Akhirnya terpaksalah beli beras, beli lauk dengan harta itu. Ternyata sudah gede karena tiap hari dipakai. Ya, ketika umur 20 tahun si anak minta, "Mbah, katanya saya punya warisan dari bapak saya dulu senilai 15 juta. Ternyata dikasihkan sama banyak iya, tinggal sisanya 10 juta. Loh, berarti Mbah korupsi." Enggak ya? Nah, ini diterangkan sama mbahnya. "Ini dulu untuk beli makan kamu, untuk ini, untuk itu." Lah, maka yang seperti ini bukanlah zulma. Nah, ini demikian. Ini sebagai gambaran, salah satu contohnya. Maka memakan harta anak yatim dengan cara hak, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Seperti misalnya tadi, ayyakuna faqiran fayakhudhu qadra ujratihi min hadzal mal. Orang tersebut miskin, akhirnya dia mengambil seperlunya dari harta anak yatim tadi. Ya. Janganlah mumpung, ya, jangan seperti itu. Jangan mumpung akeh sudah beli yang enak-enak sekalian. Yang wajar, yang wajar. Nam yang wajar demikian. Ini yang mana dia ini adalah orang yang memang memelihara, mengasuh anak yatim tersebut. Maka yang seperti ini fala haraj, tidak ada dosa. Ini faedah yang kedua dari ayat yang ke-10 surat An-Nisa. Faedah yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Anna akla malil yatim bi ghairi haqqin min kaba'iriz dzunub." Bahwasanya memakan harta anak yatim tanpa hak, dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim, aji mumpung. Ya. Ini termasuk bentuk zaliman. Atau memanfaatkan untuk keperluan pribadi orang yang mengasuh tadi. Ya. Ini demikian. Atau dia menempatkan dalam suatu bidang usaha yang tidak dia kelola dengan baik. Dibiarkan, akhirnya bangkrut. Maka dia juga menghilangkan yang seperti ini. Nah, sehingga hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini adalah dengan cara yang zalim. Maka bi ghairi haqqin min kaba'iriz dzunub, termasuk bagian dari dosa besar. Kenapa demikian? Karena Allah mengancam orang tersebut, dikatakan tidak lain memakan api neraka dan akan dirasakan padanya jilatan api neraka sa'ir. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini termasuk bagian dari dosa besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang keempat faidah dari ayat ini, innal jaza'a min jinsil amal. Sesungguhnya balasan yang Allah berikan di akhirat nanti min jinsil amal, dari jenis amalan dia. Ini merupakan kaidah baku. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan oleh Allah sesuai dengan jenis amalan orang tersebut. Yang maknanya in kana khairan fa khairun. Kalau kebaikan diberi kebaikan, wa in kana syarran mislu dzalik. Kalau memang jelek akan diberikan semisal yang demikian. Maka di sini orang yang memakan harta anak yatim, dia pun di akhirat nanti akan diberikan balasan memakan api neraka. Yang ini merupakan bentuk yu'adzibuna biha atau yu'adzabuna biha. Mereka diazab dengan api neraka tersebut karena tidak halal, termasuk memakan harta yang Allah haramkan. Sehingga Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang ahsan, yang baik. Betul-betul akan dipelihara, betul-betul akan dikelola. Kalau ternyata tidak percaya pada diri sendiri, tidak menjamin keamanan diri sendiri, dalam artian saya merasa lemah untuk menjaga karena fitnah harta bagi saya terlalu besar, maka lebih baik serahkan pada orang lain. Lebih baik serahkan pada orang lain. Janganlah kita berani-berani menjerumuskan diri kita kepada sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, karena amanah itu akan jadi tuntutan nanti pada hari kiamat. Orang yang menyia-nyiakannya hanyalah akan mendapatkan nadamah penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Terkait dengan al-jaza min jinsil amal, maka orang yang paling berat balasannya adalah mereka orang-orang yang berpaling dari ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan syirik, maka dia pun di akhirat akan Allah berpaling darinya. Allah berpaling dari menolong dia. Padahal di akhirat la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, sementara Allah berpaling. Bagaimana pula kalau demikian? Sehingga janganlah barakallahu fikum kita tertipu sekedar keuntungan dunia. Lah enggak apa-apalah kita berbuat syirik, yang penting tujuan tercapai. Setelah itu bertobat. Masya Allah, mudah rumusannya. Konsepnya bagus kayaknya ya. Bertobat. Yang penting mati, la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Konsepnya bagus. Namun prakteknya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmal, tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Apa Anda menjamin, kita tanyakan, Anda menjamin umur Anda akan mencapai dengan masa taubat Anda atau tidak? Betapa banyak orang di jalan, naik mobil terjadi kecelakaan, akhirnya mati begitu saja. Dalam keadaan Anda sedang menuju tempat akan berbuat syirik di sana, mati di situ. Belum sempat bertaubat. Na'udzubillah. Nah, sehingga belum lagi di sana banyak Allah ingatkan. Orang yang mati mendadak dalam keadaan senang. Afa aminu ahlal qura ayatiyahumun ba'sullah wahum naimun duhaan wahum yal'abun. Apakah mereka ahlul qura, Allah firmankan dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-97 dan setelahnya. Bahwa Allah taala berfirman di sana, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk tersebut merasa aman akan datang siksaan Allah di siang hari mereka dalam keadaan sedang bermain-main? Nah, kita enggak tahu. Allah sudah banyak ingatkan kejadian gempa bumi. Allah sudah banyak ingatkan gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Lihatlah siapa yang sadar ketika ini. Dan juga kadangkala afa amina ahlul qura nam ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun, dalam ayat 97 sebelumnya, yaitu apakah mereka merasa aman akan datang siksaan Allah di malam hari dalam keadaan mereka tidur kebablas bahasa kita. Lihatlah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah kalau Anda mau tidur, berwudu kemudian membaca zikir sebelum tidur. Barangkali Allah menghendaki kematian kita di saat itu. Nah, inilah ibadah ringan namun bisa menjadi sebab keselamatan kita nantinya. Maka lihatlah Allah taala nyatakan di ayat setelahnya, apa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang yang berbuat syirik, kadangkala Allah balas makar mereka, yaitu dengan Allah perdayakan mereka, dipenuhi keinginan mereka. Orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi juga demikian. Orang-orang yang berpaling dari jalannya para sahabat juga demikian. Namun akhirnya berujung pada siksaan neraka, na'udzubillah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang jalannya rasul, dia memilih jalan selain jalannya rasul. Wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Kata para ulama, orang beriman di dalam ayat ini yang masuk kategori pertama kali para sahabat. Berarti tidak mengikuti jalannya sahabat. Maknanya bagaimana? Menafsirkan Al-Qur'an, sunnah, tidak dengan bimbingan penafsiran para sahabat. Nah, tidak mengikuti jalannya sahabat. Balasannya nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan dia ke arah mana dia condong. Condong kepada dunia, binasa dengan dunianya. Condong kepada barakallahu fikum wanita, binasa dengan wanita. Nah, condong kepada segala sesuatu yang dia condong kepadanya, apakah popularitas, apakah harta, apakah juga amalan-amalan yang sesat, kesyirikan dan sebagainya, maka dia binasa di atas hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga di sini. Dan Allah ingatkan kita, nam di dalam surat Ali Imran menutup pertemuan kita kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Kita semua akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanyalah dibalas, diberikan penuh balasan amalan kalian nanti di akhirat, hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah yang sukses. Hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu. Menangnya kita di dunia bukanlah kesuksesan. Keberhasilan kita di dunia bukanlah kemenangan, namun ujian. Yang selamat mereka adalah orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Allah yang dibawa oleh Rasulnya dan dipegang teguh oleh para sahabat yang diwariskan kepada mereka, orang-orang yang mau mengikutinya dengan baik sebagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Mungkin ini yang mudah kita pelajari di sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik amalan yang soleh. Masih tersisa di sana mengenai hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang dalil haramnya memakan harta anak yatim, kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.